Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunul Haris Shamat Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk pada bab yang dibahas oleh Mu'alif Rahimahullah Ta'ala yang berkaitan dengan Al-Haya, salah satu akhlak yang mulia yang ada di dalam Islam dan memiliki kedudukan yang tinggi, yaitu sifat malu atau rasa malu. Dan kemarin telah kita ambil dua hadis yang disebutkan oleh Mu'alif Rahimahullah Ta'ala, yaitu hadisnya Abu Mas'ud Uqbah bin Amir Al-Ansari radhiyallahu ta'ala dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, dan juga tentang pembagian al-haya, sifat malu. Ada di sana haya'un mamduh, demikian pula ada di sana haya' madmum, rasa malu yang terpuji, dan ada di sana juga rasa malu yang tercela. Sebelum kita lanjutkan pada hadis yang ketiga, nah, kita ulangi sedikit dari dua pembahasan hadis ini, terutama yang berkaitan dengan pembagian al-haya. Sebagian ulama memang membagi rasa malu atau sifat al-haya menjadi dua macam tadi, yaitu sifat malu yang terpuji yang mendorong pelakunya untuk melakukan amalan-amalan kebaikan dan juga melakukan amalan ketaatan, rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah rasa malu yang tercela, yaitu yang ketika dia malu sehingga dia tidak mau mengerjakan amalan-amalan ketaatan, atau rasa malu yang menyebabkan dirinya melakukan perbuatan-perbuatan keharaman. Akan tapi sebagian ulama yang lain nam menjelaskan bahwasanya al-haya kulluhu khair, rasa malu itu semuanya adalah baik, semuanya adalah terpuji. Adapun rasa malu yang tercela itu tidak disebut dengan al-haya, akan tetapi disebut dengan ad-dhaf atau kelemahan, atau bahasa kita bisa disebut dengan rasa minder. Rasa minder tentu ini adalah sifat yang jelek, yang menghalangi seseorang untuk melakukan kebaikan, menghalangi seseorang untuk melakukan amalan-amalan ketaatan. Karena sebagaimana disebutkan oleh para ulama, al-haya definisinya adalah khuluqun karimun yakunu fil insan fayadfa'uhu ila fi'lil mahasin wa a'malit thayyibah wa yahjuzuhu an fi'lil qaba'ih wa 'amalis sayyi'ah. Al-haya, sifat malu itu merupakan khuluqun karim, merupakan akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur. Yakunu fil insan, yang ada pada diri seseorang, fayadfa'uhu ila fi'lil mahasin wa a'malit thayyibah, yang bisa mendorongnya untuk melakukan amalan-amalan kebaikan dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Wa yahjuzuhu an fi'lil qaba'ih wa 'amalis sayyi'ah, dan juga akhlak yang mulia yang ada pada diri seseorang tersebut bisa menghalanginya dari melakukan kejelekan-kejelekan dan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Ini definisi al-haya. Dia adalah akhlak yang mulia, mendorong untuk manusia berbuat baik dan mencegah manusia dari berbuat jahat. Fal haya la ya'ti illa bil khair, maka al haya, rasa malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Dan apabila ada sesuatu pada diri seseorang yang menghalangi dirinya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, menghalangi dirinya dari mengerjakan amalan-amalan soleh, amalan ketaatan, maka ini adalah sebuah kelemahan, rasa minder, sifat yang lemah, dan ini tidak disebut dengan haya, bukan disebut dengan rasa malu meskipun pelakunya menamai sifat tersebut dengan hayaan, karena al-haya khairun kulluh, karena rasa malu itu semuanya adalah kebaikan. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah kisah bahwasanya sahabat Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala, salah seorang sahabat yang mulia, beliau meriwayatkan sebuah hadis kepada murid-muridnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u khairun kulluh, sifat malu itu semuanya merupakan kebaikan. Al-haya' khairun kulluh, rasa malu semuanya adalah kebaikan. Faqala lahu Bushair ibn Ka'ab, maka ketika itu salah seorang muridnya yaitu yang bernama Bushair ibn Ka'ab, setelah mendengar hadis ini, beliau mengatakan kepada Imran ibn Husain, inna najidu fi ba'dil kutub anna minhu sakinatan wa waqaran wa minhu dha'fa, bahwasanya kami mendapati di sebagian kitab disebutkan bahwasanya di antara al-haya itu ada ketenangan, kebaikan dan kelemahan. Faqala lahu Imran, al-haya'u khairun kulluh. Imran mengulangi lagi sabda Nabi alaihi salatu wassalam, haya, rasa malu itu semuanya merupakan kebaikan. Maka Bushair ibn Ka'ab mengulangi lagi, kami mendapati di sebagian kitab disebutkan demikian, bahwasanya haya ada yang merupakan kebaikan, ada yang merupakan kelemahan. Maka Imran ibn Husain ketika itu marah dan memerah wajahnya dan mengatakan, alam uhadditsuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bukankah aku telah menceritakan, membawakan hadis kepadamu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau malah menjawab, fi kutub, aku mendapati di kitab ini. Naam, sehingga yang dimaukan oleh Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala adalah apa yang beliau riwayatkan langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya al-haya, sifat malu itu semuanya merupakan kebaikan. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair, bahwasanya sifat malu tidaklah mendatangkan melainkan kebaikan. Dan juga telah kita lewati pada pembahasan hadis-hadis yang sebelumnya, hadis dari Asad ibn Abdul Qais radhiyallahu ta'ala tentang keutamaan sifat malu ini. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Al-Asad ibn Abdul Qais, inna fika la khoslatain, sungguhnya engkau memiliki dua perangai yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat apa? Al-haya wal-anah, kehati-hatian dan juga rasa malu. Maka ketika itu Asad ibn Abdul Qais bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah itu rasa atau sifat perangai yang sudah ada semenjak dahulu kala, jibilli, yang sudah ada sejak lahir, atau muktasab, atau yang diusahakan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya itu sudah ada semenjak dulu bagi Asad ibn Abdul Qais radhiyallahu ta'ala. Sehingga hadis ini juga menunjukkan bahwasanya al-haya itu ada yang diusahakan oleh seseorang, ada yang itu merupakan perangai bawaan watak yang ada sejak lahir bagi seorang hamba. Dan ketika seorang hamba tidak dilahirkan memiliki salah satu dari perangai-perangai yang baik, sehingga selayaknya dan selayaknya yang dia harus mengusahakan untuk dirinya memiliki sifat-sifat yang baik, memiliki akhlak-akhlak yang baik yang telah dicontohkan dan diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa dia mengusahakan sifat tersebut dengan membaca kitab mereka para ulama, mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah, atau dengan bergaul dan bermajelis dengan orang-orang soleh, atau tafakkur, bertadabbur, memikirkan tentang keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia bisa memunculkan di dalam dirinya sifat-sifat yang mulia, diantaranya adalah sifat al-haya atau rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya yang ini, naam, sifat yang jenis kedua ini, sifat yang diusahakan pada diri seseorang dari sifat-sifat kebaikan, ini lebih besar pahalanya karena usaha dan upaya yang telah dia curahkan untuk mendapatkan supaya dia bisa memiliki sifat tersebut, tentu akan diberikan ganjaran yang lebih besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang pertama kemarin kita baca adalah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula. Disebutkan di dalam riwayat yang lain, min kalamin nubuwatil ula. Diriwayat di sini tidak ada lafaz al-ula. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Maksudnya adalah inna mimma adrakan nas fi awali bi'satin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara apa yang didapatkan oleh manusia di awal-awal diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika awal pertama kali diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, adalah ucapan-ucapan ini. Kenapa disandarkan kepada an-nubuwah kalam tersebut, yang mana ini menunjukkan adanya isyarat bahwasannya kalam tersebut merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ucapan manusia, bukan ucapan yang tidak ada sumbernya atau yang tidak ada asalnya. Naam, min kalamin nubuwah ay, menunjukkan perkataan ini atau kalam ini merupakan wahyu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyun minallah. Apa kalam tersebut? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Ketika engkau tidak memiliki rasa malu, berbuatlah sesukamu. Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini fasna, berbuatlah, lakukanlah. Ini al-amr, perintah yang memiliki dua makna. Makna yang pertama yaitu litahdidi wal wa'id, untuk ancaman. Ancaman dari Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi maknanya idza lam tastahi, ketika engkau sudah tidak memiliki rasa malu, naam, lakukanlah sesukamu, berbuatlah sesuai dengan kehendakmu, maka engkau pasti akan diiqab atau akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika engkau melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat dan tidak memiliki rasa malu dalam perbuatanmu tersebut. Sehingga fasna, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mengandung ancaman. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman, "I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir." Berbuatlah kalian sesuai dengan kehendak kalian. Disebutkan di dalam ayat ini dengan lafaz al-amr, perintah, i'malu, lakukanlah kalian sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Kalian mau melakukan ini, mau melakukan itu, silahkan. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat atas apa yang kalian kerjakan atau kalian perbuat. Apakah Allah Subhanahu wa taala hanya memerintah dalam keadaan beliau Allah Subhanahu wa taala mengizinkan? Tentunya tidak. Akan tapi perintah di sini maknanya adalah at-tahdid, ancaman. Naam, kalau kalian ingin kerjakan, pasti dan pasti kalian akan diazab dan dibalas sesuai dengan amalan-amalan yang kalian kerjakan masing-masing. Ketika kalian sudah tidak memiliki rasa malu, berbuatlah sesuka kalian, karena nanti di hari kiamat kelak akan ada balasan masing-masing atas masing-masing perbuatan dan amalan-amalan yang kalian kerjakan. Dan makna yang kedua dari al-amr, perintah yang ada di dalam hadis ini, fasna, berbuatlah sesuka dirimu, adalah if'al ma syi'ta idza kana al-amru alladhi sataqumu bihi la yatanafa ma'al haya. Berbuatlah apa yang sesuai dengan kehendakmu ketika perkara yang akan engkau lakukan itu tidak bertentangan dengan rasa malu. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta, berbuatlah. Kalau misalnya perbuatan A ini tidak bertentangan dengan rasa malu, lakukan. Tapi kalau di sini bertentangan dengan rasa malu, maka jangan lakukan. Li'annal haya'a la ya'ti illa bi khair. Karena sungguhnya rasa malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Ini dua makna yang disebutkan oleh mereka para ulama dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Kemudian hadis yang kedua yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala, penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang cabang-cabang keimanan. Al-imanu bid'un wasittun au bid'un wa sab'una syu'bah. Asyak, keraguan di sini adalah datang dari rawi yang meriwayatkan hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jumlah bilangan dari cabang keimanan, akan tapi perawi hadis nam dia ragu tentang bilangan yang pasti dari jumlah tersebut, sehingga beliau mengatakan al-iman, cabang-cabang keimanan itu antara bilangan 60-an atau 70-an cabang. Cabang-cabang dari amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan soleh, ada di antaranya amalan yang fardu, ada di antaranya amalan-amalan yang wajib, dan juga ada di antaranya amalan-amalan yang mustahab, amalan-amalan yang sunnah, semuanya masuk di dalam cabang-cabang keimanan. Dan dari 70-an cabang tersebut, yang paling afdal, yang paling tinggi nilainya adalah ucapan kalimatut tauhid, la ilaha illallah, adalah la ilaha illallah. Sehingga di dalam lafaz hadis ini menunjukkan kepada kita semua bahwasannya naam dukhulu qawlil lisani fil iman, masuknya ucapan lisan di dalam keimanan. Iman itu ada padanya juga bentuknya adalah ucapan. Dan demikian pula la ilaha illallah di sini menunjukkan ala dukhuli i'tiqadil qalb fil iman. Juga lafaz ini menunjukkan tentang masuknya keyakinan yang ada di dalam hati itu di dalam keimanan. Jadi keimanan mencakup dua perkara yang ditunjukkan di dalam lafaz ini, yaitu ucapan lisan, karena ketika seorang masuk Islam dia dituntut untuk mengucapkan kalimatut tauhid ini, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, dia bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga keimanan masuk di dalamnya yang pertama adalah qaulul lisan, ucapan lisan. Kemudian yang kedua, pastinya dia tidak hanya sekedar ucapan saja, dia harus meyakini. Naam, kandungan dari kalimatut tauhid, dia betul-betul meyakini di dalam hatinya, dia tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga masuk di dalam iman juga adalah i'tiqadul qalb, keyakinan yang ada di dalam hati. Qala wa adnaha imatatul adza anit tariq, dan yang paling rendah itu adalah imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Maka lafaz ini menunjukkan ala dukhuli a'malil jawarih fil iman, menunjukkan tentang masuknya amalan-amalan anggota badan di dalam keimanan. Sehingga amalan keimanan itu tidak hanya ucapan lisan, keyakinan di dalam hati, akan tapi juga masuk di dalamnya amalul jawarih, amalan-amalan yang dilakukan dengan anggota badan. Disebutkan di dalam contoh hadis ini adalah imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan, mengerjakan sholat, naam, puasa, dan yang lainnya dari amalan-amalan anggota badan, melaksanakan ibadah haji, umrah, itu juga masuk di dalam amalan anggota badan, dan itu pun disebut dengan al-iman, ay masuk di dalam cabang keimanan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan yang terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan rasa malu itu merupakan salah satu dari cabang keimanan. Maka ini menunjukkan ala dukhuli a'malil qalbi fil iman, masuknya amalan-amalan hati di dalam keimanan. Selain amalan anggota badan, dari ibadah-ibadah yang zahir, ibadah-ibadah yang nampak, juga masuk di dalam iman adalah amalan-amalan hati. Seperti rasa malu, ini amalan yang ada di dalam hati. Atau naam, sifat roja, rasa berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu merupakan amalan hati. Juga tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-khawf, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah amalan-amalan hati yang itu masuk di dalam cabang-cabang keimanan yang disebutkan contohnya di dalam hadis ini, al-haya'u syu'batun minal iman. Sehingga sebagaimana mazhab ahlus sunnati wal jamaah, bahwasannya al-iman qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal abdan, bahwasannya al-iman di dalam prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah itu merupakan qaulul qalb, ucapan hati, wa qaulul lisan, ucapan lisan, wa amalul qalb, dan amalan hati, wal abdan, dan juga amalan anggota badan, yang semuanya sudah tercakup, sudah enam tercantum di dalam hadis ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qaulul la ilaha illallah ini mencakup apa tadi? Qaulul qalbi wal lisan. Qaulul qalbi wal lisan, ucapan hati dan ucapan lisan. Naam, hatinya mengucapkan, meyakini, kemudian lisannya juga mengucapkan kalimat tauhid. Kemudian qaul amalul qalbi wal lisan, amalan hati, ini seperti rasa malu. Ini ada di dalam hadis ini. Juga amalan-amalan hati yang lain dari tawakal, raja, al-khawf, ar-ragbah, wal-khasyah. Dan juga amul jawarih, amalan-amalan yang dikerjakan oleh anggota badan. Seperti di dalam contoh hadis ini, imatatul adha'anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan, ini masuk di dalam amalan jawarih. Sehingga, naam, al-iman itu mencakup empat perkara ini. Ucapan hati dan lisan, dan juga amalan hati dan amalan anggota badan. Dan juga hadis ini, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'ah, menunjukkan bahwasanya al-iman itu adalah bertingkat-tingkat keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keimanan yang ada di dalam hati seorang hamba itu tidaklah sama antara satu dengan yang lainnya. Demikian pula tidak sama keadaan keimanan seseorang hari ini atau yang kemarin atau yang akan datang. Dia bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bita'ah, bertambah dengan melakukan amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang kusubil ma'asi, dia bisa berkurang dengan melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW di sini menjelaskan al-iman bit'un wasittun au bit'un wasabuna syu'bah, keimanan itu ada 70 sekian cabang, menunjukkan bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat, tidak pada tingkatan yang sama. Sehingga hendaknya kita semua menambah keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga orang yang paling banyak amalannya, yang paling ikhlas, tentu itu yang paling mendekati kesempurnaan di dalam keimanan. Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang berikutnya masih berkaitan dengan penjelasan keutamaan sifat al-haya, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.